de esperar. Sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya. Dari masih dalam pembahasan idhofah, beliau akan menutup pembahasan idhofah ini dengan pembahasan syarat idhofah. Syarat idhofah. Kata beliau, aslu wala tujami'ul idhofah tatammina wala nunan taliyatan lil i'rabi mutlaqo wala al illa kinah ad-dariba zaidin wad-daribu zaidin وَالْدَارِبُ الرَّجُلِ وَالْدَارِبُ رَأْسِ الْجَانِ وَالْرَجُلُ الدَّارِبُ غُلَامِهِ Masya Allah. Kata beliau, وَلَا تُجَامِعُ الْإِدَوْفَةِ tidak akan pernah terkumpul dengan idhofah tanwina. Tanwin. Paham ya? Kalau ada kata menjadi mudhaf, maka tidak boleh tanwin. Satu. Dan tidak pernah berkumpul mudhaf dengan tanwin. Kalau ada idhofah, tidak ada tanwin. Kalau tidak ada idhofah, tanwin. Jelas? Paham ini mubar? Alhamdulillah. Mana buat? Oh bagus, alhamdulillah. Jangan terlambat. Nah? Tidak boleh berkumpul sama tanwin. Wala nuna. Tidak boleh pula idhofah berkumpul bersama nun. Tapi nun apa? Nun itu masalah yang banyak. Nun taliatan li'irob. Nun yang terletak setelah tanda i'irob. Taliyah waqaban. Taliyah artinya terletak setelah. Nun yang terletak setelah al-i'irob. Setelah tanda i'irob. Kapan nun terletak setelah tanda i'irob? Paham pertanyaannya? Kapan nun terletak setelah tanda i'rab? Kapan? Di dua tempat saja. Pada isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Paham kan? Dua tempat saja. Nun itu terletak setelah tanda i'rab. Ya kan? Kan isim mutsanna, apa tanda i'rabnya? Tanda i'rab isim mutsanna. Alif atau ya kan begitu. Ketika marfu tanda rupanya alif. Ketika mansub ya, ketika majrur ya, setelah ya alif kan ada nun. Itu namanya nun yang terletak setelah tanda i'rab. Sama juga dengan jamak mudzakkar salim. Kita katakan kan muslimuna, muslimina. Ini tanda i'rabnya apa kalau di rupa? Wow. Di nasab? Ya. Di jar? Ya. Nunnya? Paham enggak? Itu kan imadun alif tanwin. Pengganti dari tanwin. Berarti dia terletak setelah tanda i'rab. Sini baru antum bisa masuk. Sekarang masuk. Tidak boleh berkumpul bersama idhofah, bersama mudhof, nun yang terletak setelah tanda i'rab. Artinya, kalau isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim menjadi mudhof, harus hilang apanya? Nunnya. Kalau antum bertanya, kenapa harus hilang? Maka jawabannya, karena dia pengganti dari tanwin. Sebagaimana tanwin hilang, tidak boleh ada pada mudhof, maka demikian pula apa? Pengganti? Pengganti apa? Pengganti tanwin, yaitu nun. Jelas? Jelas ini? Jelas ya? Siapa yang belum jelas ini? Jelas semua berarti? Alhamdulillah. Mutlaqo, secara mutlak. Artinya apa maksudnya secara mutlak? Ya dalam keadaan apapun, yang penting dia jadi mudhof hilang secara mutlak. Paham gak ini? Kemudian wala al, tidak pernah pula berkumpul pada mudhof al. Kalau ada kata menjadi mudhof, maka tidak mungkin ada apa? Alnya. Dipahami dulu itu? Tidak mungkin ada alnya. Illa kecuali fina pada contoh ad-dariba zaidin, ad-daribu zaidin, ad-daribu rajuli, ad-daribu rahsil jani, ar-rajulu daribu gulamihi. Perhatikan ini contoh sebenarnya semuanya isim fa'il. Pada hakikat, ya kan? Semua mudhofnya berupa apa ini? pertama, ad-dhariba. Yang kedua, ad-dharibu. Yang ketiga, ad-dharibu. Yang keempat, ad-dharibu. Semua. Semua kan ad-dharibu. Isim apa? Kecuali pada ini. Dia boleh ada alnya walaupun dia apa? Idhofah. Kenapa bisa ini? Jawabannya gampang. Karena al yang masuk pada isim fa'il siapa? Al mausulah. Karena kata kita ini ad-dhariba Zaidin sama dengan alladhi dhariba Zaidin. Paham kan? Alladhi dhariba Zaidin. Paham? Jadi tidak apa-apa ada alnya. Tapi tanwinnya hilang. Kenapa hilang tanwin? Hilang juga nun. Karena tujuan idhofah ini kan masuk idhofah lafdhiyah. Iya kan? Tujuan idhofah lafdhiyah kan dihilangkan tanwinnya, diidhofahkan kan untuk meringankan apa? Lafaz. Jadi itu urusan lain. Hilang nun, hilang tanwin, itu urusan lain. Tapi alnya boleh ada. Cuma kenapa ini pertanyaan kita? Kenapa banyak sekali contoh? Paham? Padahal bisa saja satu langsung selesai. Lihat ad-dhariba Zaidin. Ini contoh untuk mutsanna. Yang ada alnya terus hilang nun mutsannanya. Zaidin. Ad-dhariba Zaidin ini contoh untuk siapa? Jamak mudzakkar salim. Ada alnya dan hilang nunnya. Ad-dhariba rajuli. Terus tadi itu diidhofahkan kepada kata yang tidak beral, dua-duanya tadi itu. Diidhofahkan kepada kata yang tidak beral. Ya kan? Karena Zaid tidak ber-al. Itu contohnya. Kemudian sekarang, ad-dharibur rajuli. Ini diidhofahkan kepada kata yang ber-al. Hamba ini ber-al. Ingat, ini bukan na'at man'ut. Bukan na'at man'ut. Jelas ini. Ini mudah-mudahpun ilai. Ada al pada ad-dharib, dimaafkan. Dimaafkan. Ini contoh diidhofahkan pada al. Ad-dharibu ra'sil jami. Ini contoh untuk yang diidhofahkan kepada kata yang idhofah kepada al. Ini contoh. Dia diidhofahkan kepada kata yang mudhof kepada al. Iya kan? Jadi ra's tidak punya al. Tapi dia disandarkan kepada kata yang ber-al. Paham ini? Boleh juga. Ar-rajulu ad-dharibu gulami. Ini contoh terakhir. Ini contoh dia disandarkan kepada kata yang disandarkan kepada dhamir. Ini contoh kata yang disandarkan kepada kata yang disandarkan kepada dhamir. Belum contohkan semuanya karena mudhaf ilaih itu inilah jenis-jenisnya. Mudhaf penilai kadang tidak pakai al. Mudhaf penilai kadang pakai al. Mudhafun ilaih kadang tidak pakai al tapi diidhofahkan kepada kata yang beral. Paham ketiga? Mudhafun ilaih kadang tidak pakai al tapi diidhofahkan kepada dhamir. Paham kan? Ini empat bentuk mudhafun ilaih. Empat bentuk mudhafun ilaih. Satu apa tadi? Apa bukan satu? Mudhafun ilaihnya tidak pakai al. Nah, seperti ad-dharibu, ad-dhariba, zaid. Paham ini? Dua contoh pertama. Nah, kadang mudhof penilai bisa pakai al. Bisa pakai apa? Al. Contoh, ad-dharibu ar-rajuli. Nah, kadang mudhof penilai adalah tidak ada alnya, tapi disandarkan kepada kata yang di yang ada alnya. Contoh, ad-dharibu ra'sil jani. Paham kan? Jelas ini? Yang terakhir, karena mudhof nilainya disandarkan kepada dhamir. Nah, contoh ar-rajulu ad-dharibu gulamihi. Jelas? Ismail? Mubar? Jangan takut. Nah? Terus terang saja. Syarah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala ilam annal idhofata la tajtami'u ma'at tanwin. Satu. Syarah, idhofah tidak akan terkumpul bersama tanwin. Ya. Walau ma'an nun. Tidak pula akan berkumpul bersama nun. At-taliya lil-i'rab. Yang jatuh setelah tanda i'rab. Walau ma'al alif walam. Tidak akan pula berkumpul bersama al. Takul, antu katakan. ja'ani gulamu ja'ani gulamun ya hada fasin fatunawwin maka hatun tanwin dulu dia ja'ani gulamun ya hada antun tanwin wa idha adofta kalau kamu idofakan takul antun badakan ja'ani gulamu zaidin perhatikan baik-baik hilang apanya tanwin dari kata apa gulam fatah dapat tanwin maka kamu hilangkan tanwinnya kenapa li'annahu wadhalika li'annahu yadulu ala kamalil isim karena tanwin itu menunjukkan atas sempurnanya isim isim itu sempurna kalau ada tanwinnya paham kan wal idofatu tadulu ala nuksoni sementara idofah menunjukkan atas kurangnya paham artinya ketika antum idofakan tidak boleh ada tanwinnya karena ini berlawanan karena idofah pasti dia dianggap kurang jelasin, itu alasan yang diberikan oleh para ulama bahasa. Walillah yakunu syai'u kamilan nakiso. Tidak bisa sesuatu itu dalam satu waktu sempurna dan kurang. Bisa tidak? Artinya tidak bisa kumpul antara tanwin dan tidak tanwin. Kan tidak bisa dalam satu waktu kumpul sempurna terus dikatakan apa? Kurang. Bangkain, kalau kurang ya tidak sempurna. Kalau sempurna berarti tidak kurang. Sementara idofa ini adalah menunjukkan makna yang kurang. Watakul terus kata beliau kam katakan jahani muslimani wa muslimuna ada dunia fa'idha adof tahu kulta kalau kamu idofakan dia maka antum katakan muslimaka apa yang hilang? Nun muslimuka apa yang hilang? Nun fatah adapun nun maka kamu hilangkan nunnya hilangkan nunnya qala Allah taala wal muqimis salati tapi contohnya ini yang terakhir ya yang ada alinya wal muqimis salati tapi yang ingin beliau terangkan bahwa hilang apanya nunnya kenapa bisa ada alinya ini hah karena ini al apa mausul tam isim mausul tam bar innakum ladaiqul adabi lihat ladaiqul adabi asalnya daiquna hilang nunnya inna mursilun naqati asalnya mursiluna paham ini tapi karena dia diidopakan hilang apanya nunnya wal aslu asalnya al muqimin ladaiqun wa mursilun itu asalnya wal illatu fi harfin nun hiyal illatu hakfi tanwin sebab dihilangkan nunnya itulah sebab dihilangkan tanwin artinya tadi tanwin menunjukkan kesempurnaan sementara idofah menunjukkan apa? Kurangnya baik nun menunjukkan apa? Atas apa? Sempurnanya isim mutana dan jamak mudzakkar salim jelas ini? Ketika diidofahkan maka dihilangkan nunnya kan tidak bisa berkumpul sempurna sama kurang sama penjelasannya sama penjelasannya jelas ya likauniha karena dia kembali ke nun karena dia itu nun qaimatan maqamat tanwin menduduki kedudukannya tanwin karena dia menduduki kedudukannya siapa tanwin jelas ya wa innama qayyadtun nuna bikauniha taliyatan lil i'rab saya ikat ya nun itu dengan perkataan dia terletak setelah tanda irob ihtirazan untuk mengeluarkan min nunai mufrad wa jam' taksir untuk mengeluarkan dua nun yaitu nunnya isim mufrad dan nunnya jamak taksir karena kalau ada jamak taksir yang tambahkan alif dan nun atau ada isim mufrad yang tambahkan alif dan nun alamat irobnya kan di nun paham gak? Alamat irobnya di mana? Di nun, bukan di mana? Bukan di alif. Demikian pula kalau ada jamak taksir Lihat, beliau terangkan. Wadalika kanunai. Demikian itu seperti dua nunnya. Hin wa syayatin. Hinun isim mubrak. Hinun isim mubrak. Apakah ketika diidopakan hilang nunnya? Paham pertanyaan ini? Paham ini? Wa syayatin. Dari kata apa? Jamak taksir dari? Syaiton. Jamak taksirnya? Syayatin. Ada nunnya? Ada nun? Ada nunnya. Kata beliau fa'innahuma. Sesungguhnya keduanya. Matluwani bil'irob. La taliyani lahu. Masya Allah. Sesungguhnya keduanya. Datang sebagai tanda. Dia datang atau terletak. Di tanda i'rob. Bukan setelah tanda i'rob. Dia terletak di tempat yang ada padanya tanda i'rab, bukan setelah tanda i'rab. Paham gak? Ya. Syayatin. Tanda i'rabnya di mana? Sebelum nun atau di nun? Di nun. Itu dibilang matlu. Berada pada tempat yang menjadi tanda i'rab, bukan la talian lalu, bukan setelahnya, tapi padanya lah terjadi tanda i'rab. Paham kan? Ya kan? Ketika itu bilang syayatinu, syayatina, tanda i'rabnya di nun, bukan di sebelum nun. Jelas. Takul hadahinun ya fata, haulai syayatinu ya fata. Lihat, fata jidu i'rabahuma bidommatin waqi'atin ba'da nun. Iya? Iya? Maka kamu dapatkan i'rab keduanya dengan dhamma yang terletak setelah nun. Maksudnya setelah nun dia di nun. Iya kan? Kan nun itu dihitung satu huruf. Harokat dihitung satu huruf. Jadi sama dengan kita bilang setelah nun. Bukan sebelum nun. Pada hakikatnya ya, supaya mudah dipahami, pada nunnya. Pada nunnya. Paham gak ini jelas ini? Ya. Maka ketika begini penjelasan Ibnu Hisham, berarti tala, tali, matlu, tali terletak sebelum. Terletak setelah. Ya, nunnya terletak setelah tanda i'rab. Kalau matlu berarti terletak sebelum tanda i'rab. Sudah bisa dipahami ini? Anda bisa bedakan? Kalau tali setelah tanda i'rab seperti tadi muslimani, tanda i'rabnya alif setelahnya nun, ya setelah. Kalau matlu berarti bisa kita pahami terletak setelah terletak sebelum tanda i'rab. Ya paham matlu terletak sebelum tanda i'rab karena syayatinu, ya kan, nun bukan tanda i'rab. Tanda i'rabnya apa? Dhamma. Mereka anggap dhamma ini setelah nun. Paham? Karena itu tadi, satu harokat sama dengan bandingannya dengan satu huruf. Jelas? Jelas ini? Mubar? Jelas, alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala. Setelahnya lagi, kita lihat. Takul hadza hinun ya fata haulai syayatin ya fata tatajidu irobahuma bidommatin waqi'atin ba'dahu. Maka kamu dapatkan irob keduanya dengan dhamma yang terletak setelah nun. Fa idza adafta qulta, ya kalau kamu idopakan maka kamu katakan atika hina tulu isyamsi. Lihat atika hina tulu isyamsi, ya tulu mudhofun ilaihi dari hin. Dan dia mudhaf juga karena asyamsi adalah mudhaf pun ilai lagi. Paham? Karena boleh idhofah itu bersandar pada banyak tempat. Intinya kapan dia menjadi mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh lagi dikasih al dulu. Paham kan? Tidak boleh tanwin dan tidak boleh dulu dikasih apa? Al. Wa ulai syayatinul insi. Lihat. Syayatinul insi. Apa yang beliau ingin katakan di sini? Dua contoh ini tidak dihilangkan nunnya. Pada dua contoh ini tidak dihilangkan apa? nunnya, tidak dihilangkan nunnya. Bi'itbatin nuni fihima, dengan ditetapkan nun pada keduanya. Li'annaha matluwatun bil-irah, la taliyatun lahu, karena dia terletak sebelum tanda irah, tidak setelah tanda irah. Paham jadi terjemahannya? Karena dia terletak setelah tanda, karena dia terletak sebelum tanda irah, bukan setelah tanda irah. Kalau setelah tanda irah, hilang. Tapi kalau sebelum tanda irah, maka tidak boleh hilang. Jelas ya? Jelas ini? Aman? Aman? Yakin? Imran? Buang? Alhamdulillah. Kemudian kata Allah rahimahullah ta'ala, wa ammal alif wa lam, fa'inna katakul, adapun alif dan lam, maka kamu katakan, ja'al gulamu, pakai al. Ja'al gulamu. Faida adop takulta, kalau kamu idopakan maka kamu katakan ja'a gulamu Zaidin. Ja'a gulamu Zaidin. Wadhalika li'anna al-alif wa lam lit'arif. Demikian itu karena alif dan lam itu untuk membuat dia ma'rifah. Wal idopatu lit'arif, dan idopah juga untuk membuat ma'rifah. Betul enggak? Ya kan? Alif lam itu tanda isim ma'rifah. Idopah kalau diidopahkan kepada ma'rifah, hukumnya apa? Ma'rifah. Ah. Falau kulta kalau aku katakan al-gulamu Zaidin, jama'ata alal ismi ta'rifai, maka antum kumpulkan pada isim itu dua tanda ma'rifah. Wadhalika la yajuz, itu tidak boleh. Ada enggak ma'rifah yang ada dua? Beda kalau tanda isim. Kalau tanda isim boleh tiga. Iya kan? Antum boleh katakan min Zaidin. Berapa tanda isim? Tiga. Min kasro tanwin. Tapi ma'rifah cuma satu. Coba perhatikan. Domi, satu. Nah, nama, satu. Iya kan? Iya kan? Isim isyarat, satu saja. Isim mausul, satu saja. Isim yang beral, satu saja. Isim disandarkan kepada salah satu dari tadi. Semua satu saja. Tidak boleh ada dua. Tidak boleh ada dua. Jelas ini? Paham kan? Selesai ya. Kemudian, wa istakna min mas'alatil alif wal lam, dikisulikan dari masalah alif dan lam, ayakuna mudhaf sifatan wal mudhaf ilaihi ma'mulan li tilka sifat. Yaitu dikisulikan yang mudhafnya adalah sifat isim fa'il. Ya? Dan mudhaf ilaihi adalah ma'mul untuk sifat itu. Ma'mul untuk apa? Sifat itu. Ini idhofah lafdhiyah namanya. Idhofah apa? Lafdhiyah. Fil mas'alati wahid min khamsati umurin tutka. Ini dalam satu masalah dari lima perkara yang disebutkan. Ini adalah satu masalah dari lima yang disebutkan. Fahina idin yajuzu ayyujma' bainal alif wal lam lidhofa. Ketika ada salah satu dari lima masalah ini, lima masalah, salah satu dari lima masalah ini boleh padanya apa? Berkumpul antara al dan apa? Idhofa. Lima masalah. Satu dari lima masalah. Apa itu? Beliau akan sebutkan. Ahaduhuma, salah satunya, ayakunal mudhof musanna. Satu. Yang beliau bawakan tadi dalam bentuk contoh. Kalau mudhofnya berupa isim, berupa isim musanna. Nah, adoriba zaidin. Selesai. Asana yang kedua, masalah yang kedua yang boleh beral, ayakunal mudhof jam'a mudzakarin saliman. Kalau mudhofnya berupa jamak mudzakkar salim. Nah, contoh adribu Zaidi. Jelas ya? Mudah ya? Intinya dia siapa? Asalnya yang ketiga ayakunan mudhof ilaihi bil alif wal lam. Masya Allah. Yang ketiga mudhof ilainya pakai al. Mudhof ilainya pakai al. Boleh adribu ar-rajuli. Jelas? Jelas ini? Mubah? Hah? Jelas? Alhamdulillah. Ar-Rabi yang keempat. Ayakunan mudhaf ilaihi mudhafan ila ma'tihil alif wal lam. Masya Allah. Mudhaf ilainya diidhofakan kepada apa yang ada padanya al. Jadi dia tidak beral. Tapi dia disandarkan pada kata yang beral. Boleh juga berkumpul antara al dengan al lagi. Al dengan idhof. Idhof boleh. Contoh. Ad-daribu ra'sir rajuli. Boleh. Yang terakhir al-khamis, ayakuna mudaf ilai mudafan ila domiri a'id ala mafihi alif wala. Masya Allah. Mudaf ilainya adalah mudaf kepada domir yang kembali kepada apa yang ada padanya al. Terakhir, mudaf ilainya adalah disandarkan kepada mudaf, yang mana mudofnya ini disandarkan kepada domir yang kembali kepada kata yang beral. Boleh contoh, nah marortu birrojuli ad-doribi gulamihi. Lihat, ad-dorib didomakan kepada gulam, yang mana gulam bersama dengan siapa? Domir yang kembali kepada kata yang beral. Kembali ke mana ini? Kembali ke mana? Ar-rajul. Jelas. Karena gulami kembali kepada ar-rajul. Jelas ini? Jelas? Tidak ada masalah semuanya? Ruslan? Ada masalah? Tidak ada sih? Alhamdulillah. Selesai. Idofah. Untuk setelan itu tanggung kita ambil hari ini. Karena kita sudah selesai dari marfu'at, mansubat, majrurat. Sisa ini pembahasan pelengkap seperti isim-isim beramal fi'il. Beliau juga akan membahas ismul ladzi la yansuri, ya, isim-isim. Sisa isim-isim mana saja pembahasan kelengkapan. Sisa yang penting nanti pembahasan tawati, ya. Sisa pembahasan apa? Tawati itu nanti insyaallah. Tapi itu hal yang mudah tawati, karena sudah sering sekali kita ambil. Sudah sering sekali kita ambil. Alhamdulillah, insyaAllah kita lanjutkan di hari Senin.